Ketika kita ziarah kubur, apakah ruh orang yang sudah meninggal tersebut merasakan atau mengetahuinya? Tentu saja. Tentu saja ruh itu tahu. Ruh itu tahu jasadnya diantar, jasadnya dia tahu. Tapi tidak ada dalam syariat kita seperti yang difahami di Indonesia ya. Kalau ruh itu masih tinggal 40 hari di atas rumah, masih melihat ya anak cucunya, ini khurafat dari mana semua? Enggak ada, sudah di alam barzah. Enggak ada ceritanya dia kembali lagi, gitu kan? Enggak ada ceritanya dia kembali lagi. Jadi tidak ada, ini akhirnya setan-setan di sekitar rumahnya jadi kerjain orang yang punya rumah itu. Nanti dapur bunyi sendiri gelasnya, nanti ranjangnya seperti ada orang yang duduk. Itu biasanya setan. Saya pernah ceramah di Makassar waktu itu di salah satu rumah jemaah saya. Kebetulan Masya Allah rumahnya besar, ada masjid di dalam, ada musola dibuat sama dia. Apa pengajian habis asar, pengajian keluarga gitu. Lewat satu anak perempuan dekat kolam renang, saya tahunya semua keluarganya sudah ikut di situ. Kemudian lewat perempuan ini, saya biasanya tidak tanya gitu. Tumben saya waktu itu terpikir tanya, saya bilang, Pak, siapa ini? Kok enggak ikut taklim? Oh, itu anak saya, Pak Ustaz. Kebetulan saya waktu itu baru dua kali taklim, isi taklim. Jadi orang tuanya pun masih belum paham sekali agama. Terus saya tanya, kenapa enggak ikut, Pak? Oh, ini anak saya beda. Loh, kok beda? Kenapa? Dia kalau malam Jumat kedatangan ruh kakek saya. Kok bisa ruh kakeknya? Iya, dia kalau malam Jumat, Ustaz, dia sebelum maghrib, dia matikan lampu, dia masuk ke kamar kakek saya dulu pernah tinggal di rumah sini. Kemudian dia minta kopi yang kakek saya suka. Terus saya bilang, sudah Pak, sudah. Saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustaz yang lanjutin? Iya, saya udah tahu ceritanya nih. Dia kaget, saya bilang iya, pasti setelah itu dia tidak akan sholat maghrib anak perempuan ini. Dan keluar suara laki-laki kan, seperti kakeknya. Iya benar Ustaz, baik. Kemudian dia akan tanya kabar kalian kan? Iya. Setelah berkembang waktu mereka, dia akan bilang, nanti suruh terka masalah jodoh, masalah rezeki. Iya benar Ustaz, itu syaitan. Permainan syaitan, karena adanya keyakinan ruh orang mati masih ada di sekitar rumah. Ditunggangnya sama syaitan. Anaknya bapak harus dirukyah itu. Bunuh syaitannya itu, gak boleh. Gitu kan? Seperti itu mereka lakukan. Jadi jangan sampai keyakinan yang salah ini membuat kita dikerjain oleh syaitan. Gak boleh.